Lagi mager, tapi lapar. Untung ada klik Indomaret. Tinggal klik, klik, klik, beres deh. Yes, lapar tapi mager. Belum lagi di luar panas, hujan. Tenang ya, sekarang ada menu klik food di aplikasi klik Indomaret. Jadi kamu sekarang bisa pesan makanan dan minuman di Indomaret cukup lewat smartphone kamu aja. Caranya gampang banget, tinggal download aplikasi klik Indomaret di Play Store atau App Store, login pakai akun kamu, pilih menu food, udah deh, tinggal pilih aja menu favorit kamu. Ada fried chicken, nasi bento, pizza, Mr. Donut, Sabre, dan Point Cafe pastinya. Tinggal klik, klik, klik, terus tunggu deh sampai pesananmu diantar ke rumah. Gampang kan? Lapar, klik foodin aja. Cek promonya di @klikindomaret. Indomaret, pilih bersama.